Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, fali'atani al-labib al-nasih linafsihi bihadal mawdi' qawluhu al-dhanina billahi dhannasaw. Ucapan dari dalam ayat, yaitu ayat wa yu'adzib al-munafiqin, munafiqina wal munafiqat. Ini bukan waw kayaknya ya, li'u'adzib ya. Kenapa sini waw? Li'u'adzib al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat al-dhanina billahi dhannasaw. Berkata Ibn Jarir rahimahullah, makna al-dhanina billah dari kata dhanna yadhunnu dhannun dengan tasdidin nun, kemudian dijamakkan menjadi dhannina sehingga dibaca dengan mutsaqqal, dibaca dengan diberatkan seperti waladhallin adhannina billahi dhannasaw. Anahu lan yansuraka wa ahlal imani bika ala a'da'ik, yaitu prasangka mereka kepada Allah bahwa Allah enggak akan menolong engkau wahai Rasul, dan tidak pula menolong ahlal iman yang beriman kepadamu atas musuh-musuhmu. Ini dhannasaw. Walan yuthira kalimatahu, yaitu berprasangka bahwa kalimat beliau lan yudhhir atau lan yadhhar. Lan yudhhira kalimatahu, Allah tidak akan menampakkan kalimatnya, tidak akan memenangkan kalimat nabinya. Fayaj'aluha al-'ulya 'ala kalimatil kafirin bihi. Yani berprasangka bahwa Allah tidak akan menjadikan kalimat la ilaha illallah di atas kalimat orang-orang kafir. Wadhalika kana sawu min dhununihim. Inilah kejelekan dari prasangka-prasangka mereka allati dzakaraha Allahu fi hadzal mawdhi'. Itulah prasangka mereka yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, adh-dhannina billahi dhanna sawu. Munafiqin dan munafiqat, musyrikin dan musyrikat, mereka berprasangka buruk kepada Allah, dikira Allah enggak akan memenangkan nabinya, enggak akan memenangkan orang-orang beriman, enggak akan meninggikan dakwah beliau di atas seluruh dakwah Rasul, padahal Allah sudah menjanjikan dan mengkhabarkan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Kata Allah, Allah mengutus Rasulnya untuk dimenangkan, diangkat, ditinggikan di atas seluruh agama yang lain. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman tentang munafiqin dan munafiqat dan musyrikin dan musyrikat, alladzina dhannu hadza dhann, yang berprasangka dengan prasangka seperti itu. Kata Allah, alaihim da'iratus saw, atas mereka lah liputan kejelekan, yakni da'iratul adab, liputan azab akan menimpa mereka, tajuru alaihim bihi, yang akan melingkupi mereka dengannya, dengan azab. Waqtalafat al-qurra fi qiraati dhalik, berselisih beberapa pembaca-pembaca Quran, maksudnya ahli-ahli qiraah, berselisih tentang bacaannya. Faqara'athu 'ammatu qurra'il Kufah, kebanyakan para pembaca-pembaca ahli qiraah dari Kufah membacanya, 'alaihim da'iratus saw, dengan difathahkan sinnya, 'alaihim da'iratus saw. Wa qara'a ba'du qurra'il Basrah, sedangkan para ahli-ahli qiraah dari Basrah membacanya, da'iratus su, 'alaihim da'iratus su, bi dhammis sin, dengan dhammah di sin. Wa kana al-Farra yaqul, adapun Farra berkata, al-fath afsha fi sin, bahwasanya fathah lebih tersebar, lebih banyak dipakai pada sin. Wa qallama taqulul arab da'iratus su, sedikit sekali dari kalangan Arab yang membacanya dengan dhammah dairatus su bi dhammis sin. Karena memang secara perasaan atau secara dzauq memang lebih berat dhammah daripada fathah. Coba kalian baca dairatus sau. Iqra. Sekarang dibaca dairatus su. Mana lebih berat? Nah, yang kedua lebih berat daripada yang pertama. Itu satu. Yang kedua, bahwa bahasa, ini khusus bahasa, yang lebih banyak dipakai, yang afsya, afsya itu lebih tersebar, itu lebih fasih. Itu lebih fasih. Kalau memakai kalimat yang jarang dipakai, walaupun benar, ya, dikatakan kurang fasih. Maka apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran, kebanyakan atau disebutkan dengan bacaan dairatus saw. Alayhim dairatus saw. Adapun makna walhamdulillah tidak ada perbedaan. Dua-duanya bermakna liputan kejelekan yang bermakna azab. Wa qawluhu wa ghadiballahu alayhim. Dan Allah murka pada mereka. Wala'anahum wa'adalahum jahannam. Allah murka pada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah persiapkan bagi mereka neraka jahannam. Aina lahum bighadabin minhu. Artinya mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah dan laknat Allah atas mereka. Yaqul ab'adahum, makna la'an adalah ab'adahum an rahmatillah fa'aqsahum min rahmatihi. Makna la'ana, kalimat la'anat maknanya dijauhkan dari rahmat. Allah melaknat mereka, maknanya Allah menjauhkan mereka dari rahmat. Dan ini bukan takwil, ini tafsir. Kalau takwil, mereka tidak mau memakai kata-kata yang dohirnya, yaitu kalimat la'an, mereka tidak mau memakainya. Itu bukan laknat, itu maknanya adalah Allah menjauhkan mereka. Kita memahami secara zahirnya bahwa itu laknat, Allah melaknat, mau apa? Tetapi ditafsirkan makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat. Qala wa a'adda lahum jahannam. Yaqul a'adda lahum jahannama yaslawnaha yawmal qiyamah. Allah persiapkan neraka jahannam agar mereka nanti memasukinya yawmal qiyamah. Wa sa'at masira. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan ibn a'azzaullah, kenapa yang pertama disebut dengan ghadiba? Sudah terjadi. Yang kedua la'ana, juga dengan fi'il madhi. Tapi ketika jahannam, a'adda, Allah persiapkan. Karena memang kemurkaan sejak mereka berbuat, Allah sudah murka pada mereka. Munafikin wal munafiqat, musyrikin dan musyrikat. La'nat juga, Allah jauhkan mereka dari rahmat di dunia, di kuburnya, dan di akhirat kelak. Di dunia setinggi-tinggi rahmat adalah hidayah. Ternyata mereka tidak diberi hidayah oleh Allah sampai matinya. Berarti benar-benar dijauhkan dari rahmat. Sudah terjadi dan terus berlangsung, terus terjadi sampai di kuburnya, sampai di hari kiamat. Tetapi neraka jahannam tidak dimasuki kecuali setelah hari kebangkitan. Karena sekarang masih alam kubur. Maka tidak disebutkan dengan sesuatu yang terjadi dengan fi'il madhi, tetapi dikatakan a'adda, dipersiapkan. Ai a'adda lahum jahannam lahum mata yaumul qiyamah yaslawnaha yaumul qiyamah. Mereka akan memasukinya nanti yaumul qiyamah. Wa sa'at masira, yaqulu wa sa'at jahannam munzalan yasira ilayhi haula'il munafiqun wal munafiqat wal musyrikun wal musyrikat. Sa'at masira, sejelek-jelek tempat kembali. Wasa'at jahannam manzilan, sejelek-jelek tempat adalah neraka jahannam. yang mereka yasiru ilaih, yang mereka akan berjalan ke sana. Siapa? Haula, para munafiqun, para munafiqat, para musyrikun dan musyrikat. Munafik laki-laki, munafik perempuan, musyrik laki-laki, musyrikah perempuan, semuanya terancam dan semuanya sudah dipersiapkan neraka jahannam, dan itu saat masyira, sejelek-jelek tempat kembali. Berkata Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhanna sawa ayat yattahimun Allah fi hukmih. Kata Imad Ibnu Katsir, maknanya mereka berburuk sangka adalah yattahimun, menuduh Allah pada hukumnya. Menuduh Allah tidak menghukumi dengan adil, atau menuduh Allah tidak akan menolong Rasulnya, tidak akan menolong orang-orang beriman. Wa yadhunnuna birrasuli wa ashabihi, mereka berprasangka bahwa Rasulnya, Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulnya, yuqtalu wa yadhhabu bil kulliyah, mereka akan terbunuh dan mereka akan hilang secara keseluruhan. Tidak lagi ada yang menyembah Allah setelah itu. Tidak ada lagi yang mengesakan Allah setelah itu. Ini su'udhan billah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah katakan, alaihim dairatus sau, justru atas mereka lah liputan kejelekan. Mereka menuduh Allah, mereka berprasangka jelek kepada Allah, mereka menganggap bahwa Nabi, Rasul dan para sahabatnya akan terbunuh habis. Itu kan kejelekan, prasangka yang jelek. Kata Allah, alaihim da'iratus saw, justru atas mereka kejelekan akan menimpa. Wa dzakara fi ma'na al-ayatil ukhra nahwan mimma dzakara Ibnu Jarir rahimahumullah, disebutkan pula dalam makna ayat yang lain semirip dengan ini, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, semoga Allah merahmati keduanya, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, dua imam mufassir yang menafsirkan dengan asar, sehingga tafsirnya dijuluki dengan tafsir bil ma'thur. Barakallahu fikum. Qawluhu qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala alladhi dzakarahu al-musannif fil matn قدمته لاندراجه في كلامه الذين سقته من أوله إلى آخره. كلمة مصنف bahwa ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, aku dahulukan, ini namanya amanah ilmiah, amanah ilmiah pensyarah, seharusnya tidak berubah matan sama sekali, tetapi melihat bahwa ini berkait dengan yang di atas, maka dia dahulukan. Ibnu Qayyim rahimahullah, agar nyambung pembicaraan. Tetapi sebagai amanah ilmiah harus disebutkan di dalam footnote-nya bahwa aslinya tidak demikian, saya yang memindahkannya karena pembahasannya berkait. Mafhum? Ini sebagai pelajaran buat kalian wahai thullabul ilm, ketika menukil, ketika menulis, menukil ucapan qolal imam fulan, qolal imam fulan, tidak boleh merubah satu kalimat pun. Mengganti, merubahnya, memindahkan, tidak boleh. Kalau terpaksa dipindahkan atau terpaksa diringkas, maka sebutkan, aku nukil dengan ringkas. Barakallahu fikum. Itu amanah. Jangan sampai kita berdusta atau berkhianat. Berdusta itu mengatakan dengan yakin ini ucapan Imam Fulan, ternyata ucapan Imam Fulan tidak seperti itu. Itu khianat namanya. Berdusta. Khianat lebih besar lagi dari berdusta. Sengaja. Seperti beberapa tokoh yang meringkas bukunya Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir memiliki kitab tafsir bil ma'thur 4 jilid. Diringkas. Ada menjadi satu jilid, ada menjadi dua jilid. Tetapi di dalam ringkasan itu, si penulisnya menakwilkan takwil-takwil ahlul bidah. Maka para ulama melihat seperti itu, mereka berkata ini pengkhianat. Mengapa Ibnu Katsir tidak menakwil-nakwilkan? Ibnu Katsir meriwayatkan bil asar, bil ma'thur, sedangkan orang ini meringkas katanya, ternyata dimasukkan pemikiran sesat dari penolak-penolak sifat, yaitu menakwil-nakwilkan sifat Allah kepada makna-makna lain. Ini berkhianat. Termasuk berkhianat adalah mengumpulkan 2, 3, atau 4 penulis dalam keadaan manhajnya tidak sama. Jihad judulnya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, dan Syed Qutb. Di mana Syekh Qutb, di mana Hasan al-Banna, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah mereka berkumpul menulis bareng? Itu juga termasuk pengkhianatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.